صفات وافرة في وله في درجات الآخرة سلامنا الله. Biasanya kalau matan kita juga baca awal dari pembagiannya. Al-kalamu wa ma yata'allaqu minhu. Al-kalamu wa ma yata'allaqu minhu. Sama'na lah. Mastaqim. Wasman rafi'un. Maharfunil. Maharfunil karim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu'an. Wa kilmatun biha kalamun qawlu'an. Qawlu'an. Dari wa tanfi. Wa nida wa al. Wa musnadin. Bil ismi tamyiz bita wa fa'alta wa atat wa ya'ali wa nuni akhilanna fi'lu yanjali wa humal harfu kahal wasi falam fi'lu mubarikun yal tam kaya syams wa ma'ad. Ya. Wa ma dial af'ali ta mis wasif. Nun yuhil amri in amru. Wal amru in lam yakun mahruf fihi wasmun nahwu sah wa hayyal. Wa hayyahal. Nah. Karena misalnya, qala mu'allif rahimahullah al-muqadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alil mustakmilina syarafa wa sta'inullaha fi alfiyyah maqasidun nahwi biha mahwiyyah tuqarribul aqsa bilafdin mujazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi wa taqtadi rida gairi sukhti فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبك حائز تفضيل مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكريم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعل والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يليكن يلي لم كيشم وما ذي الأفعال بتأمس وسم والنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه واسم نحو صح وحي هل. نعم نعم. السؤال الأول, ما علامة الاسم؟ Apa tanda-tanda isim? Okey, apa okey? San, terus? Mam. Alamat tulis. Hah? Dhommah tanwin. Dhommah tanwin. Sekawal. Mam. Tanda-tanda isim. Alif lam. Ya. Sahih amla idza naqul alif wa lam al. Terus kalau tidak alif lamnya berharokat tanwin. Ya, tanwin. Terus telu. Rusir. Ya, terus abad. Kalau antum mulai geleng, habis itu antum ikuti. Allahumma faqihni fid din, Allahumma faqihni fid din, Allahumma faqihni fid din. Akada. Naam. Ma'a nadam. Ma'a nadam. Nadam itu apa? Nyesal, Mas. Hadis Nabi SAW, ibki ala khati'atik. Nangislah karena kesalahan. Walaupun ketika antum itu tidak bisa menjawab pertanyaan, itu bukan kesalahan antum. Belum menjadi kesalahan. Tapi kalau itu sudah diulang 10 kali, kemudian masih salah juga, al-muslimun la taqa'u fi hafl wahid. Orang muslim itu tidak jatuh lubang yang sama, Mas. Itu. Jadi maksudnya kalau misalnya ya ketika kita itu mendapatkan rezeki berupa bisa menghadiri majelis ilmu, maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar rezeki itu akan senantiasa langgeng, akan senantiasa menjadi nikmat bagi kita, dan akan senantiasa bisa membukakan kebaikan-kebaikan yang jauh lebih banyak dari apa yang kita bayangkan. Paham di sini? Maka kemarin ana katakan badrul juhdi fi talabul ilmi kama badrul juhdi fi amal syirki. Jadi perjuangan seseorang untuk menuntut ilmu sama halnya dengan orang yang berjuang untuk melakukan kesyirikan, Mas. Maksudnya apa nih? Orang ketika melakukan kesyirikan dengan banyaknya tumbal, dengan banyaknya apa saja yang dia lakukan, semakin tumbalnya itu adalah sesuatu yang sangat dia cintai, maka kesaktiannya akan lebih tinggi lagi menurut orang-orang yang melakukannya. Begitu juga ketika kita itu berusaha untuk mengorbankan apa saja yang kita cintai, kita senangi. Contohnya apa? Istirahat malam. Harusnya bisa ketemu dengan anak istri. Antum duduk di majelis ilmu. Terhalang semua kesenangan itu. Tapi ingat, Mas. Itulah yang nanti Allah akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada kesenangan tersebut. Oleh karena itu, kalau orang-orang melakukan kesyirikan, itu pun melakukan perjuangan. Kenapa kita yang telah diberikan Allah Azza wa Jalla berbagai macam kebaikan, tidak melakukan perjuangan yang maksimal? Paham maksudnya, Ji? Nah, oleh karena itu, ana ingatkan pada diri ana sendiri dan antum semuanya. Ketika rezeki ini ada di hadapan mata, jangan nunggu. Ah, besok lagi. Afan Ustaz, gak bisa hadir. Gak ada masalah kalau memang itu udurnya syar'i. Tapi begitu antum berusaha untuk, tanda kutip, kabur. Karena apa? Waswas syaitan. Ingat, syaitan akan terus merongrong agar antum menjauhi majelis ilmu. Ingat-ingat, Mas. Maka penting di sini apa? Tetap harus doa. Tetap harus doa. Bukan ana yang memberikan pemahaman, tapi adalah Allah Azza wa Jalla. Ustaz, gimana kalau online? Boleh online. Gak ada yang larang, Mas. Selama antum itu bisa fokus maka ada masalah, Mas. Tapi di situ ingat, Mas, tentang apa? Tentang besarnya pengorbanan itu berbanding lurus dengan keikhlasan, begitu juga berbanding lurus dengan apa yang Allah akan berikan kepada seorang penuntut ilmu. Contohnya apa? Contohnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang meninggal tahun 256. Begitu juga muridnya Imam Muslim yang meninggal 5 tahun setelahnya, 261. Kenapa kitab-kitabnya masih tetap dikenang sampai sekarang, Mas? Karena yang beliau korbankan untuk menulis Sahih Bukhari begitu besar. Ikhlasnya melebihi apa yang kita bayangkan. Antum bisa jadi sekarang semuanya sudah ada. Kitabnya sudah ada online-an. Kemudian kopinya tinggal pesan. Gratisan. Kemudian kitabnya juga dapat gratisan. Semuanya dapat semuanya. Tapi di situ pertanyaannya, apa yang kita sudah korbankan untuk mendapatkan ilmu tersebut? Kalau Imam Bukhari rahimahullah itu berusaha mendapatkan satu hadis itu harus berjalan berbulan-bulan dengan menanggung beban, perih, kesedihan, kehilangan, penderitaan, yang akhirnya sampai sekarang kitabnya itu masih dipelajari, masih dijadikan rujukan, masih ditetapkan sebagai bagian dari kebaikan umat ini. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kita korbankan untuk bisa meraih kebaikan-kebaikan tersebut? Allah menjanjikan, kalau semakin besar apa yang kita korbankan dalam mencari ilmu, maka Allah pun akan ganti dengan pemahaman ilmu tersebut. Paham sampai sini, Mas? Makanya kalau disebutkan al-ajru ala hasbi masyaqqah, pahala itu tergantung dari tingkat kesulitannya. Walaupun itu kalau disebutkan tentang lafadznya itu bukan kuat. Ya. Tapi maksudnya seperti itu sahih. Ya. Nah, kita lanjutkan dengan apa yang kita bahas. Ini hanya sekedar tasyi' motivasi buat diri Anda sendiri dan juga kepada antum semuanya agar tetap istiqomah, Mas. Karena antum lihat dari awal Imam Ibnu Malik ini, ya, itu muridnya enggak banyak, Mas. Muridnya enggak banyak. Enggak butuh viral-viralan, enggak butuh subscriber. Tapi di situ ada Imam Nawawi rahimahullah yang menjadi muridnya. Dan peninggalnya Ibnu Malik, karyanya membahana menjadi tempat rujukannya orang yang belajar nahwu sampai sekarang. Dan ini pun dilakukan oleh Imam, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Paham sampai sini? Nah, oleh karena itu jangan sampai mengira bahwasanya ketika antum itu sudah susah payah, kok enggak paham-paham, jangan salahkan kitabnya, jangan salahkan kopinya, jangan salahkan ustadznya. Tapi antum bikin cermin yang paling besar. Apa yang sudah antum korbankan untuk mendapatkan pemahaman itu? Apa yang sudah antum doa? Ya. Apa yang antum usahakan dari doa-doa antum itu? Benarkah doa-doa itu dipanjatkan dengan ikhlas? Benarkah doa-doa itu dipanjatkan dari hati yang paling dalam? Atau sekedar komat kamit yang tidak ada ujung pangkalnya, yang tidak dirasa? Ketika awal dan di akhir, komat kamitnya sama, tahu-tahu selesai. Inilah yang membedakan ketika antum menuntut ilmu syar'i dengan ikhlas dibandingkan dengan orang yang menuntut ilmu syar'i hanya nyetor badan, Mas. Itu bahasa yang paling dahsyat yang pernah anak ucapkan selama anak ngajar. Anak nggak pernah mengatakan antum kesini hanya nyetor badan. Anak nggak pernah. Tapi ini hanya pemisalan. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan semuanya kepada kita tambahan semangat. Wa zadakum khairan. Semoga Allah nambahkan antum semua semangat. Nah, kita lanjutkan, Mas. Ini sering diberikan pemahaman seperti itu ketika Syekh Abdul Bari Habibullah memberikan pengajaran, Syekh Shalih Al-Mashari Habibullah memberikan pengajaran di awal 5 menit pertama, 10 menit pertama beliau mengajarkan tentang tasyi, tentang motivasi. Dan itu terkadang sangat berasa ketika kita mendengar, fokus, dan memperhatikan apa yang diucapkan oleh guru-guru kita. Nah, kita lanjutkan di sini. Sekarang, ana bertanya kepada antum tentang alamatul fi'li. Apa, Mas? Iya. Apa, Mas? Isim. Yo. Jawab yang benar, Mas. Jangan ngisim-ngisimi, Mas. Yo, terus. Bes? Antum lihat di Google mana itu, Mas? Ya. Google Mujarab atau Google Borobudur, Mas? Ya. Sekarang antum Mas Imam. Lombar. Ya, antum punya data toh sekarang? Antum petik di Google tanda-tanda isim yang 6. Coba, ada enggak? 6 tanda-tanda isim, Mas. Antum akan mendapati rata-rata semuanya menyebutkan 5. Ya, sudah dicoba, Soe. Nah, kita ini, Mas, ini sekarang, ya, ini berada di pertemuan yang ke-39, Mas. 39. Antum kemana saja? Ya kan? Karena kita sudah membahas 6 tanda isim. 6 alamatul isim. Kok ya masih 5 wae lo? Harusnya 6, Mas. 6. Apa, Mas Imam? Yang ke-6, Mas. Ayo. Oh, bisa bergetar, Mas, suaranya. Ayo. Allah mabarik. Ayo, Hasan. Allah mabarik. Wazadakum khairan. Nah, wafaqakumullah. Semoga Allah memberikan antum taufik. Nah, jadi alamat yang ke-6 dari tanda isim itu adalah apa? Sihatu audit domir ilaihi. Artinya apa di situ? Berlakunya penyebutan sesuatu, kata gantinya rujuk kepada sesuatu yang telah disebutkan. Ya, berlakunya kata ganti yang disebutkan kembali kepada sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Paham? Contohnya adalah, ya, contohnya apa, Mas? Imam dorobtuhu. Apa, Mas Imam? Imam dorobtuhu. Imam, aku telah memukulnya. Ya, nyanya di situ kembali kepada imam. Maka di situ inilah perluasan dari kata al-isnad. Paham ya? Nah. Kemudian kita lanjutkan. Ma alamatul fi'li. Apa tanda-tanda fi'il, Mas? Mas Abu Ubaid. Tanda-tanda fi'il apa, Mas? Papat, Mas. Kurang siji. Awas. Ayo. Apa-apa? Aywa. Aywa. Wis. Kurang. Makanya ada yang sebutkan kurang. Idza raja'ta ila liqa'il madi. Dzakara Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah yujad alamatul ukhra lil fi'l. Wa lam yadhkur muallif. Apa Mas? Ada tanda-tanda lain yang tidak disebutkan oleh Ibnu Malik dan Alfiyahnya. Apa Mas? Tiga Mas. Tambahannya telu Mas. Wah. Pak. Ya. Pak itunya. Ya, tak lihat itulah masalahnya Mas. Ya. Itu sudah tanda yang kelima itu Mas. Lihat dulu itu tanda kelima. Nah. Allah Abu Faris. Aywa, Hasan, Allahumma biarik. Itu murojaah berarti Mas, itu murojaah. Ya. Lazim turaji. Harus muroja. Jadi itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah. Disebutkan ada tanda-tanda fi'il yang lainnya. Qad. Itu berlaku untuk fi'il mudhari dan fi'il madhi. Namun tidak berlaku untuk fi'il amr. Begitu juga sa, sin di situ. As-sinu. Was-saufa. Sa'af'al, sa'aktub. Tapi itu berlaku untuk fi'il mudhari' saja. Paham-paham di sini? Dan bil-ikhtisar, untuk ringkasannya, Ibnu Malik sah-sah saja untuk mengucapkan tanda-tanda fi'il empat saja. Boleh. Tidak ada masalah. Mas. Tidak ada yang menyalahkan itu. Paham? Sampai di sini. Tapi paling enggak, antum jadi tahu. Ada tambahan untuk mengenali fi'il dengan apa? Dengan tanda qad. Ya, untuk fi'il madhi itu bertanda, berarti apa? Sebagai penyengatan, sebagai ta'kid. Kemudian juga qad dengan dilanjutkan fi'il mudhari artinya apa? Kadangkala. Ahyanan, hadasa ahyan. Paham? Kemudian sa'anam fi dars. Piye kuwi? Aku akan tidur ketika kajian. Lah iki enggak benar. Atau saufa anam ba'da dars. Ya. Nanti setelah kajian baru ana mau tidur. Ya, sa dan saufa itu juga tanda untuk apa? Tanda untuk itu fi'il. Paham sampai sini? Nah. Dan kita kemarin juga membahas sama Mas tentang lamul amr. Apa yang membedakan apa? Lamul amr ke fi'il mudhari. Apakah fi'il mudhari itu mengandung perintah? Tidak. Fi'il mudhari tidak mengandung perintah. Fi'il mudhari itu tidak mengandung perintah. Tapi ketika bergabung dengan lamul amr, maka kalau di situ dhamirnya ghaib, maka itu sifatnya apa? Sebagai? Iya perintah. Baik. Tapi kalau dhamirnya mukhatab, itu apa? Sebagai apa? Ta'kid. Taukid. Ya, sebagai taukid. Karena apa? Kalau mukhatab, perintah itu dengan apa? fi'il amr langsung dengan kata itu yang bisa langsung dipahami. Tapi ketika ya itu memakai mudhari' yang disertai dengan lamul amr, maka itu sifatnya sebagai taukid. Dan sifatnya itu beda ya. Fi'il amr sifatnya perintah. Al aslu fi amr wujub. Asal dari perintah itu adalah kewajiban, Mas. Jadi kalau antum itu diperintahkan untuk aqim sholata wa atu zakata, itu berarti perintah di situ wajib itu, Mas. Paham sampai sini? Nah, beda kalau di situ sifatnya lamul amr dengan fi'il mudhari. Itu tidak mengandung perintah karena yang dipahami bukan dari fi'il mudhari'nya tapi karena ada lamul amrnya. Sehingga di situ agar hendaknya, bukan kemudian ketika fi'il amr ya. Paham ya, akhi? Paham. Paham? Pahamkanlah. Pahamilah. Tapi kalau misalnya la tafhamanna ya ayyuhat talib, ya hendaknya engkau paham wahai talib, hendaknya. Paham? Tidak. Di situ ada anjuran tapi perintahnya sedikit lebih lembut, Mas. Paham sampai sini? Nah, sekarang kita masuk pada bait yang ke-14. Walamma wujidat kalimatun tadullu ala ma'na al-fi'li walam taqbal alamatahu qala rahimahullah. Coba antum lihat di sini. Nah, sebentar. Terus siapa? Khas, ma fiskal. Bentar, ana refresh ini dulu. Pas enggak bisa. Nah ya, alhamdulillah. Baterai ini sendak. Iya. Sekarang. Apa? Coba. Nah, di sini walamma wujidat kalimatun tadullu ala ma'na al-fi'li walam taqbal alamatahu qala rahimahullah. Jadi ketika didapati ada kata-kata yang menunjukkan kepada makna fi'il tapi ternyata tidak menerima tanda fi'il, apa maksudnya di situ? Maka berkata rahimahullah, yaitu berkata Ibnu Malik, wal amru illam yaqulin nuni mahal fihi huwa ismun nahwu sah wa hayyahal. Wal amru, ya di sini dijelaskan, ya wal amru maksudnya adalah kalimat yang bermakna amr, perintah. Illam yakun, kalau tidak menerima, linnuni, tidak menerima nun taukid. Nun di sini apa? Nun taukid. Nun taukid. Jadi nun taukid itu apa, Mas? Nun yang menegaskan. Ya. Nah, siapa? Pendan, Mas. Pendan, Mas. Nah. Ternyata memang alhamdulillah anak lihat. Tawa, coba. Semoga Allah mudahkan. Nah, bisa. Jadi yang keempat belas ini, wal amru illam yaku, wal amru, ya kata yang bermakna amr, perintah. Illam yaku lin nuni, nunnya itu apa? At-taukid. Ya, amr di sini, ya, kalau di sini, ya, kaitannya apa? Tidak menerima nun taukid, ya, tidak menerima nun taukid adalah isim, fihi wasmun, maka dia isim, ya. Nahu, contohnya adalah sah, ya, ya, misalnya apa? Mas Abu Ubaid ngobrol sama Hilal. Sah. Ya. Artinya apa? Suskut. Paham? Menengok. Itu kalau meneng lebih enak, Mas. Ming kemo. Itu sing lebih kasar meneh. Ya. Kalau cerikis, cremeto, Mas. Beda, ini mingkemo. Soh. Ini juga salah satu yang keistimewaan bahasa Arab. Ini, Mas. Wahayyahal. Hayyahal ini adalah rangkepan, Mas. Ya, ada rangkepan jaket, rangkepan ini. Ya. Nah. Hayya tambah hal, ya. Nanti akan ada bedanya hayya dan hayya. Berbeda itu, Mas. Akan kita bahas nanti, insya Allah. Nah, Jadi di sini kita membahas tentang apa? Fa'il. Afan. Isim fi'il. Isim fa'il. Ini. Ya. Isim. Nah. Ini sudah malam. Makanya malam Sabtu. Ya, malam Sabtu, Mas. Isim fi'il. Maksudnya isim fi'il itu apa? Kalau misalnya disebutkan asma af'al. Apa itu isim fi'il, Mas? Yaitu suatu kata. Ya, suatu kata itu menunjukkan fi'il tapi tidak menerima tanda-tanda fi'il, Mas. Kata itu menunjukkan fi'il tapi tidak menerima tanda-tanda fi'il. Sehingga di situ kaitannya apa, Mas? Itu namanya isim, isim fi'il. Nah, jadi isim fi'il, ya, lafaz yang menunjukkan arti pekerjaan, akan tetapi tidak menerima tanda-tanda fi'il, kata kerja. Ya. Ana ulangi. Jadi isim fi'il ini adalah lafaz yang menunjukkan kepada suatu pekerjaan tapi dia tidak menerima tanda-tanda kalau dia itu fi'il. Tanda-tanda fi'il apa tadi, Mas? Ta'ul fa'il, ta'ut ta'nits as-sakinah, kemudian ya'ul mukhatabah dan nun taukid. Pat. Tambah apa? Qad, sa, dan saufa. Paham sampai sini? Nah, itu enggak terima. Tapi lafadznya itu menunjukkan kepada itu fi'il. Maka disebutkan isim fi'il. Paham sampai sini? Nah, itu namanya isim fi'il. Dan isim fi'il ini, ini juga ada tiga macam. Isim fi'il itu ada tiga macam. Isim fi'il madhi, isim fi'il mudhari', dan juga isim fi'il amr. Nah, maka ketika Syekh rahimahullah menjelaskan ini sih, nahu sah wa hayyahal, ini isim, isim fi'il. Isim, isim fi'il amr. Sah. Ini bedanya apa, Mas? Ini beda tuh ya. Ini pakai ha. Ha itu yang getar apa, Mas? Tenggorokannya, Mas. Ada sah dan sah. Sah. Ini sering, itu adalah betul, sah, sah, sah. Ya, kalau sah, mingkemo tadi. Diamlah. Uskut. Menengok. Ya. Ini diam. Diamlah. Kalau ini benar. Betul. Ya, Pak Mas? Betul. Paham ya? Ini betul. Sedangkan hayyahal, ya, hayya beda dengan hayya. Ya. Karena soh. Ada juga mah. Ada juga balha. Ya. Paham di sini? Hayhata. Hayhata, hayhata. Artinya telah jauh. Ini isim fi'il. Mempunyai makna fi'il madhi. Isim fi'il mempunyai makna isim fi'il mudhari'. Dan juga ada si'im isim fi'il amr. Ana ulangi. Isim fi'il adalah apa? Lafaz yang menunjukkan arti perbuatan, arti fi'il, tapi tidak menerima atau di situ tidak berlaku tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda fi'il. Dan isim fi'il itu ada tiga. Isim fi'il madhi yang lampau, isim fi'il mudhari yang sekarang yang akan datang, dan isim fi'il amr. Nah. Ya. Kayak misalnya apa? Amin. Itu juga sama. Ya. Karena artinya apa? Stajib. Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah. Ya. Kabulkanlah. Fulan, saya tidars ghair mutaakhir. Ya. Ya Allah, kabulkanlah. Semoga fulan itu datang ke kajian enggak telat. Itu doa, Mas. Nah. Eh, di situ pengertian isim fi'il, ana ulangi. Jadi, bait yang ke-14 ini membahas tentang apa, Mas? Isim fi'il. Ya, isim fi'il. Nah, ini isim fi'il, Mas. Jadi, lafaz atau kata yang menunjukkan pada fi'il, tapi kata tersebut tidak mempunyai atau tidak berlaku atau tidak menerima di situ tanda-tanda fi'il. Maka dia dikategorikan sebagai isim fi'il. Paham sampai di sini, Mas? Nah. Nah, fihi huwa ismun. Di dalamnya dia termasuk apa? Isim. Nahu contohnya sah. Sah, sah, sah, sah. Minggem, minggem, minggem, minggem. Wa hayyahal. Nah. Di mana sebelumnya kita membahas hayya ya dan hayya. Kalau ada orang mengatakan hayya 'ala shalah, apakah sama dengan hayya 'ala shalah? Hayya itu cepatlah, Mas. Ayo cepat. Hayya, hayya, hayya. Beda. Hayya. Kemari. Mari. Sini. Paham? Hayyalah sholah. Mari tegakkan sholah. Sholato, Mas. Sholato. Onjoan sholato. Mari sholat, Mas. Hayya, hayya. Tapi kalau antum mengatakan hayya, hayya, hayya bina. Ya, hayya bina. Itu artinya apa? Cepeto. Lekwis, ya. Lekwis. Lek cepet. Ayo cepatlah. Nah. Nah. Ini menunjukkan apa? Tentang makna yang seperti itu, Mas. Tentang isim fi'il, isim amr. Kayak misalnya amin, kabulkanlah. Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Soh, diam, mah, kecilkan. Ya, contohnya di sini. Ini kalau misalnya antum tulis, ya di sini bumbung ada. Soh, ya diam. Kemudian ini soh, ya. Kemudian amin, amin. Ini apa? Kabulkanlah. kabulkanlah. Kemudian juga mah, mah, kecilkanlah, kanlah. Kemudian juga contoh lainnya alaika, ya alaika. Itu artinya di situ ilzam. Ya. Artinya di sini ilzam. Nah. Berpegang. Ya, berpegang. Atau juga yang lainnya banyak sekali. Ya. Kemudian ini yang contoh untuk isim fi'il amr. Sedangkan yang isim fi'il mudhari' ada misalnya contoh misalnya apa? Qad. Ya, ini yang isim fi'il amr. Ya, ismu fi'li amrin. Kemudian ada ism fi'il mudhari'. Ya, mudhari'. Contohnya misalnya apa? Qad. Qad. Artinya di sini apa? Cukup. Faqad. Ada faqad, ada faqad. Wahid faqad ya akhi. Cukup si jiwai. Ya. Paham sampai sih? Nah. Cukup. Qad. Ya. Kemudian contoh fi'il madinya hayata. Ya. Isim fi'il madi. Nah. Contoh sini isim fi'il madhi. Itu apa? Hai hat. Ya. Hai hata. Hai hata. Artinya apa? Telah jauh. Hai hata. Ya. Ini contoh adanya isim fi'il, Mas. Ada isim fi'il amr, ada isim fi'il mudhari' dan isim fi'il madhi. Ini seperti di surat Al-Mu'minun, Mas. Ayat 36. Hayhata hayhata lima tu'adun. Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Hayhata, hayhata. Lima tu'adun. Nah, jauh, jauh sekali. Jauh, Mas, jauh, jauh. Ya, jauhkan. Ya, jauh, jauh. Paham? Ini tentang apa? Ini yang... Ana ulangi lagi, Mas. Kita membahas sekarang apa, Mas? Isim fi'il. Isim fi'il itu apa, Mas? Lafaz yang menunjukkan fi'il, tapi tidak menerima atau tidak berlaku padanya tanda-tanda fi'il. Maka disebutkan isim fi'il. Ya, ismu fi'ilin. Dan di sini jelaskan, ismu fi'ilin itu ada tiga. Isim fi'il madhi, mudhari dan amr. Contohnya yang madhi ini adalah hayhata, telah jauh. Contoh yang ism fi'il mudhari qad, pakai to, bukan qad, ada qad. Ya. Ya. Li zaujatan wahidatan faqat misalnya. Ini contoh, Mas. Li ya. Zaujatan wahidatan faqat. Bagiku dijiwai. Ya. Si urung ngatakan cukup ya. Benar. Antum enggak tahu takdir antum loh, Mas. Jangan mendahului takdir, Mas. Ingat. Nah. Ini loh. Yes, yes. Ini biar Kemudian yang isim fi'il amrnya fah amin mah. Ya, kecilkan. Ya. Nah, ini contoh dari penjelasan sebelum masuk ke syarahnya Syekh. Jadi antum mendapati konsep oh yang dipahami oleh Syekh seperti ini. Nanti ketika membaca syarah akan jauh lebih jelas lagi. Nah, paham sampai di sini? Nah, kita lanjutkan sekarang. Asy-syarhu, penjelasan. Asyara al-muallif rahimahullah fi hadzal baiti ila annahu idza kanat al-kalimatu tadullu ala ma'na al-fi'li walakin la taqbalu alamatahu fa innana nusammiha isma fi'lin. So, antum lihat. Dari awal Syekh sudah menjelaskan di sini. Antum lihat. Asyara al-muallif Syekh Asy-Syarih rahimahullah mengatakan asyara al-muallif. Artinya apa? Muallif di sini Ibnu Malik, meninggal tahun berapa Mas Ibnu Malik? 672. So, antum bisa melihat al-fahmu bitaqra. Paham itu dengan diulang-ulang. Pertama antum enggak bisa menjawab, kedua enggak bisa menjawab. Kalau 10 kali antum diberikan pertanyaan yang sama tidak bisa menjawab, apa itu namanya? Bangetan, Mas. Maka harus banyak doa. Doa di situ disertai dengan apa? Nadam. Ibki ala khati'atik. Nangislah karena salah. Salahnya sendiri. Enggak murojaah. Ya. Tapi bukan menyalahkan di sini, Mas ya. Tapi ini harus menambah doa. Karena yang memberikan pemahaman adalah Allah Azza wa Jalla. Memberikan kemudahan semuanya adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, terus, Mas. Doa, doa, doa, doa. Nah, fi hadzal bait, di dalam bait ini ila annahu idza kanatil kalimah, kalau satu kata itu tadullu, satu kata ini Mas menunjukkan ala, ya, menunjukkan kepada ma'nal fi'li, menunjukkan kepada makna fi'li, makna suatu pekerjaan Mas, suatu amalan. Ya. Walakin namun la taqbalu alamatahu, tapi tidak menerima tanda-tanda fi'il. Ini Mas, antum lihat ya. Ini penting loh Mas. Kembalinya itu kemana? Ini penting. Ingat tuh Mas, hunya kemana? Ke fi'il. Jadi ketika antum itu memahami konsep kembalinya dhamir itu kemana, itu sudah membantu antum dalam memahami kontekstual apa yang antum baca. Tapi kalau antum tidak perhatikan, tidak seksama, gak bisa Mas, gak akan paham. Paham? Itulah yang membedakan ketika antum membaca ini dengan membaca terjemahan. Itu gak akan menjadi paham. Paham saya misi? Nah, makanya disebutkan walakin la taqbalu alamatahu. Alamat yang mana? Tanda yang mana nih? Tanda fi'il Mas. Fa innana, maka kita nusammiha, menamakannya isma fi'lin. Apa mas? Isma fi'lin. Dan antum harus fahami apa? Cara penulisannya itu adalah al-isnadu. Mudhaf mudhaf ilaih. Isma fi'lin. Ingat-ingat tuh mas. Cara nulisnya pun antum harus faham. Dikit? Faham, Bit? Ya, doa kit. Allahumma barik. Mitru, contohnya apa? Soh. Ya. Antum berani enggak mengatakan soh? Berjalan ke depan itu, mas. Terus antum pakai mic yang lebih gede lah, mas. Soh. Menengok. Ya. Jangan main musik ketika malam-malam, mas. Nanti antum keprimpenan. Ya. Itu dijamin sholat subuhnya lewat. Ya, ditakuti seperti itu, mas. Tapi, kita kira berguna atau enggak? Susah, mas. Itu karena hati. Dan itu hidayah. Tapi semoga Allah Azizal memberikan hidayah kepada orang-orang seperti itu. Nah. Kemudian, lanjutnya, mas. Bimana uskut? Mananya apa, mas? Uskut. Menengok. Diamlah. Ya. Wahya la taqbalun nun. Dia tidak menerima nun. Nun maksudnya di sini apa? Nun taukid. Tanda sebagai apa? Fi'il amr. Jadi itu menunjukkan pekerjaan perintah. Ya, kata kerja perintah. Tapi tidak menerima tanda-tanda fi'il amr, yaitu mendapatkan nun, nun taukid. Ya. Ini nunnya taukid. Jadi antum harus ditulis seperti itu, mas. Kalau memang belum paham, antum tulis di sini. Nunnya nun apa itu, mas? Nun taukid. Nah. Fala yuqal sohanna. Sohanna. Maka tidak akan disebutkan sohanna. Ini karena apa? Ini tidak menerima nun taukid. Ini sohanna ini nun taukid saqilah. Yang berat, mas. Wa mithlu mah silakan. Bimakna akfis. Ya. Cukup. Ya. Ya. Sehingga di situ kalau misalnya antum lihat ya. Kaitannya ya. Ini juga ternyata waktu kita sudah akfuf, mas. Ya. Ini bertepatan sekali, mas. Ya, kenapa Allah memberikan kebaikan dari waktu kita ini seperti itu, mas. Ya. Wis cukup, mas. Wis sak jam. Ya. Paham sampai sini? Nah. Dan semoga Allah Azza memudahkan besok malam kita akan melanjutkannya. Ya. Nah. Naktafi bihadzal qudrah. Kita akan lanjutkan besok memulai lagi sarahnya dan semoga antum kita semua dimudahkan untuk murojaah, mas. Murojaah penting, mas. Murojaah penting. Al-fahmu bitaqrar. Al-fahmu bitaqrar, al-fahmu bitaqrar. Wa habibukumullah, naktafi bihadzal qudrah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.